Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa, pembacaan dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Sekarang kita masuk pembahasan yang keenam, masih dari bab yang pertama, yaitu Thubutu Dukhuli Syahr Ramadan wa Inqida'ih, untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Qal mu'allifun hafidhahumullah ta'ala, al-mas'alatus sadisah, bahasan yang ke-6, thubutu dukhuli syahr Ramadan wa inqida'ih, penetapan masuknya awal bulan Ramadan dan berakhirnya Ramadan, masuk satu Syawal. Yathbutu dukhulu syahr Ramadan bi ru'yatin hilal, ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan melihat hilal. Dengan melihat hilal tanggal satu hari pertama bulan Ramadan. Binafsihi au syahabi syahadati ghairi ala ru'yatih, baik dia sendiri melihatnya, melihat langsung hilal muncul, hilal satu Ramadan, atau persaksian orang lain melihat hilal Ramadan. Persaksian orang lain yang terpercaya, muslim adil, bahwa dia melihat hilal, hilal satu Ramadan, maka diterima khabarnya. Aw ikhbari bidzalika, atau dia mendapatkan khabar tentang hal itu. Apakah orang lain bersaksi di hadapan dia, atau mendapatkan khabar bahwa si fulan, seorang muslim yang adil, yang terpercaya, jujur dalam ucapannya, bahwa dia melihat hilal. Fa'idha syahida muslimun adil biru'yati hilali Ramadan, sabata bihadis syahada dukhulu syahir Ramadan. Abil ada seorang muslim yang terpercaya, bersaksi melihat hilal Ramadan, maka ditetapkan dengan persaksian ini masuknya bulan Ramadan. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, masuk Ramadan, melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan bersama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari Muslim, idza ra'aytumuhu fasumu, jika kalian melihat hilal Ramadan maka berpuasalah kalian. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, demikian juga berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fa sama wa amara an-nas bi siyamih, aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku melihat hilal Ramadan, beliau sendiri. Rasulullah pun menerima khabar sahabat Abdullah bin Umar, beliau pun berpuasa dan merintahkan kepada manusia, kaum muslimin yang lainnya, agar berpuasa. Ini cara yang pertama dalam menetapkan, menentukan masuknya satu Ramadan, dengan melihat hilal. baik dia sendiri melihatnya atau persaksian orang lain atau khabar dari orang lain, seorang muslim yang terpercaya bahwa dia melihat hilal Ramadan. Cukup walaupun hanya satu orang dalam menetapkan masuknya Ramadan, cukup satu orang laki-laki yang terpercaya, tidak harus dua orang. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar yang dibawa oleh muallif, beliau sendiri yang melihatnya, beliau khabarkan kepada Nabi, Nabi mengamalkan, menerima khabar Abdullah bin Umar. Rasulullah berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Ini cara yang pertama menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara yang berikutnya, fa illam yuran hilal aw lam yashhad muslimun 'adlan bi ru'yatihi. Jika hilal tidak terlihat atau tidak ada seorang muslim yang terpercaya yang bersaksi melihat hilal Ramadan, wajib ikmalu 'iddati Sya'ban 30 yawma. Maka wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Karena namanya bulan Hijriyah, jumlahnya dalam setiap bulan tidak lepas dari dua keadaan, 29 hari atau 30 hari. Ini bulan-bulan Hijriyah. Beda dengan bulan Miladiyah Masehi, ada yang 28 hari, ada yang 31 hari. Adapun bulan Hijriyah hanya dua kemungkinan, 29 atau 30. Tidak kurang dari 29 dan tidak lebih dari 30. Sehingga pada malam 30 Sya'ban, ketika matahari mau terbenam, disitulah dilihat hilal, berusaha dilihat hilal. Apakah besok masih 30 Sya'ban atau besok sudah 1 Ramadan. Karena bulan Hijriyah hanya dua kemungkinan, 29 hari atau 30 hari. Biasanya malam ke 30 Sya'ban, ketika matahari mau terbenam, disitulah biasanya kaum muslimun berusaha melihat hilal. Jika hilal terlihat, berarti besok sudah 1 Ramadan. Sya'ban berarti hanya 29 hari. Namun jika hilal tidak terlihat, maka disempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Besok masih Sya'ban hari ke-30, besoknya lagi baru berpuasa. Kemudian kata beliau, wala yathbutu dukhulus syahri bi ghairi hadainil amrayn. Dan tidak ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan dua cara ini, dengan selain dua cara ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ru'yatin hilal atau itmami Sya'ban 30 yawma. Yaitu dengan melihat hilal, atau jika tidak terlihat hilal, dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Ini cara yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana yang diamalkan sebagian kaum muslimun. Mereka bersandar dengan ilmu hisab. Bersandar dengan ilmu hisab. Jauh-jauh sebelum Ramadan sudah ditentukan, Ramadan nanti tanggal sekian. Tidak bersandar dengan hilal. Yang seperti ini menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mencocoki bimbingan beliau adalah dengan salah satu dari dua cara ini. Apakah melihat hilal? Jika hilal tidak terlihat, maka berarti dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari, menggenapkan Sya'ban 30 hari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghubbi 'alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Sempurna berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah juga dengan melihat hilal. Selesai Ramadan dengan melihat hilal. Jika tersamar atas kalian tidak terlihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hilal tidak terlihat tersamar. Baik cuacanya cerah maupun mendung berawan, seandainya pun muncul mungkin tidak akan terlihat tertutup awan, tetap berdasarkan keumuman hadis ini, jika hilal tidak terlihat, yaitu dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata beliau, wa yathbutun qida'u ramadhana bi ru'yati hilal syahri syawal bi syahadati muslimaini adlain. Ditetapkan berakhirnya Ramadan dengan melihat hilal bulan Syawal dengan persaksian dua muslim yang terpercaya. Sebagaimana dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Zaid. Adapun masuknya satu Syawal, minimal yang bersaksi yang melihat harus dua orang muslim yang terpercaya. Adapun dalam menetapkan awal Ramadan, cukup satu orang muslim yang terpercaya. Beda dengan bulan-bulan yang lainnya, seperti masuknya bulan Syawal harus dua orang muslim yang terpercaya. Fa'ilam yashhad muslimani adlan bi'ru'yatin hilal wajib ikmalu 'iddata ramadhana bi 30 yawma. Jika tidak ada dua orang muslim yang terpercaya bersaksi melihat hilal satu Syawal, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Dalam menetapkan satu Syawal dengan satu Ramadan, caranya sama dengan ru'yah hilal. Jika tidak bisa, maka dengan menyempurnakan bilangan bulan sebelumnya. Apakah menyempurnakan bilangan Sya'ban atau menyempurnakan Ramadan dalam menentukan satu Syawal. Hanya bedanya, kalau satu Ramadan cukup dalam ru'yah satu muslim yang terpercaya dalam menentukan satu Ramadan, awal Ramadan. Adapun dalam menentukan awal Syawal harus dua orang muslim yang terpercaya berdasarkan hadis yang ada dalam pembahasan ini, dibedakan antara keduanya. Kemudian yang berikutnya, al-mas'alatu sabi'ah, waktu niyah fi shaumi wa hukmuha, waktu niat dalam berpuasa dan hukumnya. Telah lewat sebelumnya bahwa yang namanya puasa, menahan diri dari pembatalan-pembatalan puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dibarengi dengan niat. Dibarengi dengan niat. Kapan niat berpuasa tersebut dimulai berniat? Yajib 'ala shaib an yanwi as-siyama. Wajib atas seorang yang berpuasa untuk meniatkan berpuasa. Wahya rukun min arkani kama madha. Dan niat termasuk rukun dari rukun-rukun berpuasa sebagaimana telah lewat. Niat puasa dan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niatul amal wa niatul ma'mulilah. Liqali sallallahu alaihi wasallam, bersang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amalan tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang apa ia niatkan. Wa yanwiha min al-laili fi siyamil wajib. Dan meniatkan berpuasa dari malam hari sebelum terbit fajar shadiq pada puasa wajib. Qasami Ramadan wal kafar wal qadha wan nadhr. Misalnya puasa Ramadan, puasa kafarah, apakah kafarah zihar, kafarah qatl khata, membunuh muslim tidak disengaja, wal qadha, puasa qadha, misalnya mengqadha Ramadan ketika bulan Ramadan, misalnya dia sakit tidak berpuasa selama 3 hari, ketika mengqadha yang bulan Ramadan, mengqadhanya itu wajib, termasuk puasa wajib, niatnya harus di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Wa nadhar, demikian juga puasa nadhar. Nah, puasa-puasa wajib apa saja jenisnya, nah, bagi yang ingin berpuasa harus meniatkan puasa tersebut di malam hari sebelum terbit fajar shadiq. Walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahidah, walaupun sebelum terbit fajar shadiq, masuk awal surat subuh, masuk waktu surat subuh, sebelum masuk waktu surat subuh 1 menit, nah, walaupun 1 menit sebelum masuk waktu surat subuh, boleh, nah, dia meniatkan puasa wajib tersebut, nah. Yang jelas, nah, harus sebelum terbit fajar shadiq niatnya pada puasa wajib. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama min qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa tidak meniatkan di malam hari untuk berpuasa sebelum terbit fajar shadiq, maka tidak ada puasa baginya. Ini berlaku pada puasa wajib, nah. Karena puasa sunnah ada dalil yang khususkan, nah. Puasa sunnah ada dalil yang khususkan, boleh walaupun setelah terbit fajar shadiq, nah, dengan syarat dia belum melakukan pembatalan batal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai dia mulai berniat, nah. Faman nawa shoma fil nahar lam wa lam yat'am syai'an lam yujzihu illa fi siyami tatawwu'. Barang siapa berniat berpuasa di siang hari setelah terbit fajar shadiq, misalnya setelah selesai salat subuh baru berniat untuk berpuasa wajib, dalam keadaan dia belum makan apa-apa, belum makan, belum minum sama sekali, tidak sah puasanya dalam puasa wajib, kecuali dalam puasa sunnah. Illa fi siyami tatawwu', kecuali dalam puasa sunnah, fa yajuz bi niyyati min an-nahar, boleh berniat berpuasa walaupun di siang hari setelah terbit fajar shadiq, dengan syarat idza lam yat'am syai'an min aklin aw syurbin, dia belum makan minum sama sekali, belum melakukan pembatal puasa dari terbitnya fajar shadiq sampai mulai berniat, nah. Misalnya dia mulai berniat puasa sunnah Senin Kamis jam 7 pagi misalnya. Ini dari terbitnya fajar shadiq sampai jam 7 pagi tersebut, dia belum makan, belum minum, belum melakukan pembatal puasa. Jam 7 pagi baru berniat puasa Senin Kamis. Boleh, nah, dalam puasa sunnah. Adapun jika sudah melakukan batal puasa baru berniat, tidak sah, nah. Misalnya sudah makan pagi, sarapan sudah kenyang, saya mau niat puasa sunnah, tidak sah, nam. Yang disyaratkan dalam puasa sunnah, walaupun boleh berniat setelah terbitnya fajar shadiq, dengan syarat dari terbitnya fajar shadiq sampai dia mulai berniat, belum melakukan pembatal-pembatal puasa, apa itu makan, minum, dan yang lainnya. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, bersan hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau menyatakan, dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhaata yawmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk padaku pada suatu hari, faqal, beliau bertanya, hal indakum min syai', apakah ada makanan pada kalian, faqulna lah, kami mengatakan tidak ada, qal, beliau menjawab, fa inni idan shaum, kalau begitu saya berpuasa, fa inni idan shaim, karena tidak ada makanan, beliau baru mulai berpuasa ketika itu, padahal sudah terbit, sudah lewat fajar shadiq, Ini boleh pada puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqidu bi niyatin min nahar. Adapun puasa wajib tidak teranggap, tidak sah niat di siang hari. Mulai niat berpuasa setelah terbitnya fajar shadiq pada puasa wajib ini tidak sah, tidak teranggap. Wala budda fi min niyatil lail. Puasa wajib harus niatnya di malam hari, harus sebelum terbit fajar shadiq. Walaupun satu menit sebelum terbit fajar shadiq, nah boleh dia berniat puasa wajib. Wa takfi niyatun wahidatun fi bidayati ramadhani jami' syahr. Dan cukup satu niat di awal Ramadan untuk satu bulan penuh. Nah, puasa Ramadan, puasa yang bersambung dari awal sampai akhir, boleh di awal Ramadan dia niatkan puasa satu bulan penuh. Nah, satu niat untuk satu bulan. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm, dan disunahkan memperbaharui niatnya setiap hari. Disunahkan memperbaharui niatnya setiap hari. Dan jika terputus puasanya, harus diperbaharui niatnya, wajib diperbaharui niatnya. Misalnya dia safar, nah di pertengahan Ramadan dia safar dan berbuka dalam safarnya. Maka ketika mulai lanjut puasa Ramadan harus memperbaharui niatnya, wajib memperbaharui niatnya. Karena sebelumnya sudah terputus. Adapun selama puasanya terus bersambung, tidak pernah putus, maka cukup niat di awal untuk satu bulan. Dan disunahkan diperbarui setiap harinya. Yustahabbu tajdiduha fi kulli yawm. Dan yang namanya niat cukup dalam hati saja. Cukup tempatnya dalam hati saja. Diniatkan untuk berpuasa Ramadan. Tidak perlu dilafadzkan, karena melafadzkannya tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau, bimbingan beliau. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bab yang pertama fi muqaddimatis siyam, pendahuluan-pendahuluan tentang berpuasa. Sekarang masuk bab yang kedua. Al-babu tsani fil a'dharil mubihati lil fitri wa mufattiratis shaim. Tentang udzur-udzur, sebab-sebab yang bolehkan berbuka tidak berpuasa, dan pembatal-pembatal puasa. Wa fi mas'alatan, ada dua pembahasan dalam bab yang kedua ini. Yang pertama, al-mas'alatul ula al-'adzarul mubihatul fitri fi Ramadan. Sebab-sebab yang bolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sebab-sebab yang bolehkan seorang berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yubahul fitru fi Ramadan li ahadil a'dhari taliyah. Diperbolehkan berbuka di bulan Ramadan, tidak berpuasa di bulan Ramadan, karena salah satu udzur-udzur, sebab-sebab yang berikut ini. Al-awwal, yang pertama, al-marad wal kibar. Sebab sakit dan lanjut usia, tua, tidak mampu lagi berpuasa. Ini sakit yang dia merasakan masyakoh. Nah, jika berpuasa dalam keadaan sakit tersebut. Nah, adapun jika sakitnya ketika dia berpuasa tidak ada pengaruhnya, sepertinya tetap berpuasa, tidak mendapatkan keringanan. Nah, jika sakitnya dia berpuasa tidak ada pengaruhnya, nah, sama sekali. Misalnya pilek ringan misalnya. Nah, ini tidak ada pengaruhnya, dia berpuasa atau tidak berpuasa, tetap berpuasa seperti ini. Atau misalnya dia lari-lari, kakinya kesleo, sakit kakinya. Dia berpuasa, tidak berpuasa, tidak ada pengaruhnya dengan sakitnya. Sepertinya tetap berpuasa. Nah, adapun sakit, nah, jika dia berpuasa, nah, pengaruhi penyakitnya, apakah menghambat kesembuhannya atau semakin parah, nah, yang seperti ini mendapatkan keringanan, boleh berbuka. bahkan jika membahayakan dia, dia berpuasa. Nah, misalnya kata dokter yang terpercaya, kalau kamu berpuasa kamu bisa mati, maka wajib untuk berbuka. Nah, karena tidak boleh nah, membunuh jiwanya, nah, membunuh dirinya sendiri. فَيَجُزِ الْمَرِيدِ الَّذِي يُرْجَى بُرُهُ الْفِطْرِ. Maka boleh bagi seorang yang sakit, yang diharapkan kesembuhannya, boleh berbuka, tidak berpuasa. فَإِذَا بَرِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَوْ الْأَيَامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا. Jika dia sudah sembuh, wajib mengqadha hari-hari yang dia berbuka padanya. Mengqadhanya di luar Ramadan, sesuai dengan jumlah harinya. Misalnya dia sakit selama satu pekan, dia tidak berpuasa satu pekan, maka satu pekan tersebut ketika dia sudah sembuh di luar Ramadan, dia harus mengqadhanya sesuai dengan jumlah harinya. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kewajiban berpuasa hanya beberapa hari saja, satu bulan. Setiap tahunnya hanya satu bulan, beberapa hari saja, 29 hari atau 30 hari. Barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain, sesuai dengan jumlah harinya. Wa qali ta'ala, demikian juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya dalam surah Al-Baqarah, "Faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan barang siapa di antara kalian sakit atau safar, kemudian dia berbuka tidak berpuasa, maka hendaknya menggantinya di hari-hari lain di luar Ramadan, sesuai dengan jumlah harinya. Wal marad alladhi yurakhasu ma'ahu fil fitri huwa al marad alladhi yashuqqu 'al marid siyam sabih. Ini kata muallif, penyakit yang diberikan keringanan boleh berbuka, yaitu penyakit yang menimbulkan masyakkah, berat bagi orang yang sakit, nah, jika dia berpuasa. Berpuasa dalam keadaan sakit tersebut akan memberatkannya, apakah itu menghambat kesembuhannya atau semakin membuat parah penyakitnya. Ini yang diberikan keringanan, boleh berbuka, boleh tidak berpuasa. Ketika sembuh nanti baru mengqadha sesuai dengan jumlah harinya. Amal maridul ladzi la yurja buruh. Adapun seorang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Sakit yang parah terus-menerus sampai dia meninggal, kemungkinan besar dia tidak sembuh dari penyakitnya. Awil 'ajizu 'ani siyami 'ajizan mustamiran kal kabir. Atau seorang yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi berpuasa selama-lamanya, seterusnya. Ya, orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya, atau seorang yang sudah lanjut usia tidak mampu lagi berpuasa. فَإِنَّهُ يُفْتِرُ وَلَا يَجِبَ عَنْ قَضَعُ. Makanya seperti ini, dia berbuka, tidak berpuasa, dan tidak wajib mengqadha'nya. Karena tidak diharapkan kesembuhannya. Demikian juga orang yang sudah lanjut usia, tidak mampu lagi berpuasa sampai dia meninggal. Sehingga tidak wajib mengqadha. وَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِدْيَةً. Akan tapi yang wajib atas yang seperti ini, diwajibkan fidyah. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit yang parah, atau orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa, dia tidak berpuasa, berbuka, tidak diperintahkan mengqadha puasanya, namun diwajibkan membayar fidyah. Fidyahnya yaitu bi an yut'ima an kulli yawmin miskin, setiap harinya memberikan makan seorang miskin. Karena Allah Azza wa Jalla ja'ala it'am mu'adil lis-siyam hina kana takhyiru bainahuma fi awwali ma furida as-siyam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan memberikan makan ini amalan yang setara dengan berpuasa. Ketika diberikan pilihan antara keduanya, di awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan. Karena awal-awal kewajiban puasa Ramadan, bagi yang mampu berpuasa, tidak harus berpuasa, tapi boleh ada pilihan. Boleh puasa, boleh juga tidak berpuasa, menggantinya dengan fidyah. Berarti Allah jadikan fidyah ini amalan yang setara dengan puasa, yang senilai, setara, sama, sepadan dengan puasa. Maka bagi yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya, dia menggantinya dengan fidyah. Karena fidyah Allah jadikan amalan yang setara dengan berpuasa di awal-awal kewajiban puasa Ramadan. Fata'ayyan an yakuna badalan anhu 'indal 'udhr. Maka jelas fidyah memberikan makan buat orang miskin sebagai pengganti puasa ketika tidak mampu berpuasa selama-lamanya. Yaqul Imam Al-Bukhari radhiyallahu ta'ala, berkata Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala dalam Sahih Al-Yawm, "Wa amma Syekhul Kabir idza lam yatik as-siyam." Adapun syekh yang sudah lanjut usia, orang yang sudah lanjut usia, sudah tua, jika tidak mampu lagi berpuasa, faqad at'ama Anasun ba'dama kabira 'aman aw 'amain an kulli yawmin miskina. Maka sungguh sahabat Anas bin Malik yang pernah membantu Rasulullah kurang lebih selama 10 tahun, beliau memberikan makan ketika beliau sudah lanjut usia, tidak mampu lagi berpuasa. Beliau menggantinya dengan fidyah selama setahun atau 2 tahun sebelum beliau meninggal. Setiap harinya beliau memberikan makan kepada satu orang miskin. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekh al-Kabir wal Mar'at al-Kabirah, dan berkata sahabat Abdullah bin Abbas tentang laki-laki yang sudah lanjut usia, demikian juga perempuan yang sudah lanjut usia, laisati'an an yasuma, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, falyud'ima ma kana kulli yawmin miskina. Ibnu Abbas mengatakan hendaknya keduanya memberikan makan setiap harinya setiap orang miskin, mengganti puasanya dengan fidyah. Ini fatwa Abdullah bin Abbas dan juga diamalkan oleh sahabat Anas bin Malik. Fayut'imul 'ajizu 'an as-siyami 'ajizan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibar. Maka seorang yang tidak mampu berpuasa, ketidakmampuan yang tidak diharapkan kesembuhannya, hilangnya, apakah itu karena sakit atau karena lanjut usia, dia memberikan makan setiap harinya satu orang miskin. Nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw aruz aw nahwiha min qutil balad. Yang diberikan kepada orang miskin setengah sa' atau 2 mut. Ya, 1 sa' 4 mut. 1 mut gabungan 2 telapak tangan orang dewasa yang sedang 1 mut gabungan 2 telapak tangan. 1 sa' 4 mut. Setengah sa' berarti 2 mut dari gandum atau kurma atau beras atau yang lainnya dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Dalam hal ini sebenarnya membayar fidyah bagi yang tidak mampu berpuasa selama-lamanya, baik karena sakit atau karena lanjut usia, itu hanya ditentukan penerimanya setiap hari satu orang miskin, tidak ditentukan kadarnya. Tidak ada dalil yang menentukan kadarnya, berapa yang harus diberikan kepada orang miskin. Sehingga bisa 1 sa', bisa setengah sa', bisa juga dengan makanan yang sudah jadi, yang sudah matang, siap dimakan. Makanan yang mengenyangkannya sudah cukup. Wa miqdaru sa' kiluwain wa rub' takriban. Kadar 1 sa' kurang lebihnya dengan timbangan 2 kilo seperempat. Sekitar 2 kilo 250 gram. 2 kilo 250 gram. atau 2500 gram kurang lebihnya. Fayakun al-it'aman kulli yawmin kilawain kilo jiram wa mi'ah wa khamsah wa 20 jiraman. Maka berikan makan setiap harinya setengah sa' kurang lebihnya dengan timbangan 1 kilo 125 gram 1125 gram takriban kurang lebihnya seperti ini. Hada wa in shoma al-marid wa sahha shiyam wa jazaa. Dan jika orang yang sakit, sakit yang masih diharapkan kesembuhannya, dia mengalami masyakoh, kesulitan jika dia berpuasa, seandainya dia memaksakan dia tetap berpuasa, sah puasanya. Puasanya sah. Ini jika tidak membahayakannya. Jika membahayakannya, misalnya dari dokter yang terpercaya mengatakan jika dia berpuasa bisa membahayakan, bisa mati misalnya, maka tidak boleh, haram berpuasa. Karena ada beberapa penyakit misalnya, dalam setiap misalnya berapa menit harus makan, harus diisi perutnya, kalau tidak bisa membahayakannya, bisa meninggal. Namun jika tidak sampai membahayakan dia, hanya mengalami masyakoh, kesulitan, jika dia maksakan tetap berpuasa, sah puasanya. Ini sebab udzur yang pertama yang bolehkan seorang tidak berpuasa, yaitu sakit atau lanjut usia. Masih ada sebab-sebab yang berikutnya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.